رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. طيب kita murojaah seperti biasa, murojaah terlebih dahulu. Innaka ya Faris, ma hiya alamat al-fi'l? Ya, fi'il diketahui dengan qad wa sin wa safa wa ta'nis as-sakinah. Ada empat tanda fi'il. Hanif, kemarin kita tambahkan satu lagi yang merupakan tanda khusus bagi fi'il amr. Yadullu ala wa waqabul ya al-mukhatabah, menunjukkan kepada permintaan dan menerima ya al-mukhatabah. Baik, di antara tanda tanda fi'il ada yang terkhusus bagi fi'il madhi. Apa itu ya Ahmad? Hah? Yang hanya khusus pada fi'il madhi. Hah? Antum siapa? Yono? Udah, selesai ya urusan antum. Udah ada yang gantikan? Oh ya. Tak, tanis sakinah. Yang khusus bagi fi'il mudhari? Sin sama saufa. Yang khusus bagi yang berserikat antara madi dan mudhari apa? Qad. Qad bisa masuk ke dalam fi'il madi dan mudhari. Ah, Indra, apa tanda dari huruf? Hifzan. Hifzan. Oh, hifzan. Ya. Hah? Hifzan. Sorry, mukhalat. Ya, hifzan. Tanda dari huruf. Tidak memiliki tanda. Tidak masuk padanya tanda isim dan tanda fi'il. Baik. Ah, Mas Zaki. Oh, Davi dulu. Davi, apa itu ya Rob? Mahwal ya Rob. Perubahan akhir kanda, kata, karena apa? Karena perbedaan amil yang masuk kepadanya. Ya, bagusnya dihafalkan itu ya. Soalnya nanti urusan kita, belajar kitab apapun, inilah yang kita obok-obok ya. Artinya inilah yang kita utak-atik. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Perubahan akhir sebuah akhir kata karena perbedaan amil yang masuk kepadanya baik secara lafaz maupun secara takdir. Baik. Ya, sebutkan contoh perubahannya, Mas Zaki. Dalam tiga bentuk. Apa? Contohnya yaktubu, kemudian nasab. Yaktubu apa? Yaktubu nasab, terus nasab yaktuba. Kamu masukkan ambilnya. Masukkan ambil. Lan yaktuba. Lam yaktub. Baik. Contohnya dalam isim. Perubahan dalam isim. Kalau yang disebutkan Mas Zaki tadi itu kan fi'il. Sekarang yang dalam isim, contohnya. Kataba Muhammadun. Rofa. Nasabnya? Hah? Hah? Ini kenapa nasab? Orang watak berubah lo ya. Kudono amil lo ya. Fi'il toh. Kapan dia dinasobkan itu harus ada penyebabnya. Apa? Hah? Ya Allah, ya Allah. Bantu, Davi. Ro'aitu Muhammadan. Yang jernya. marartu bi Muhammadin ahsanta. Masya Allah. Gak apa-apa. Bapak belajar sama anak tuh gak jadi masalah. Bagus juga. Ya. Kemudian beliau mengatakan takdiron. Ya, ada lafdan, ada takdiron. Yang lafdan itu kelihatan, zahir, tampak. Yang takdir, sebutkan contohnya. Yang dia itu di i'rab, tapi tanda i'rabnya itu enggak kelihatan. Al-Qadhi sama Al-Fatah. Contoh aja, coba Al-Fatah dibentuk dalam kalimat. Ja'al-Fatah, terus? Ja'al-Fatah. Antum ingat ro'aitul fatah marartu bil fatah. Ya, marartu bil fatah. Itu aja diingat. Ja'al fatah ro'aitul fatah marartu bil fatah. Ja'a Muhammadun ro'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Ini hal yang basic sekali untuk menunjukkan apa tanda dari isim. Kemudian mabni, ma makna mabni? Luzumu akhiri halatan wahidah. Halatan wahidah. Ya, tetapnya akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Taib Hanif, apa contohnya? Haula. Haula. Itu salah. Sudah selesai muyasar, harusnya bisa bikin kalimat dengan haula. Haulai kaumun. Terus? Nasabnya. Boleh. Haulai itu haulai. Terus? Marotu bihaulai. Selesai. Baik. Kemudian yang mabni, ya, mabni itu terbagi menjadi empat. Ya, sebutkan Ahmad, empat mabni. Mabni ala? Dhamma. Ya. Mabniun ala sukun, contohnya kam. Mabniun ala fatah, contohnya aina. Mabniun ala kasr, contohnya amsi. Mabniun ala dham, contohnya haitsu, contohnya haitsu. Sampai situ kita ya. Qala anwa al-i'rab. Sekarang jenis-jenis i'rab. Qala al-musannifu rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jenis i'rab ada empat. Yang pertama rafa', kemudian yang kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempat jazm. Qala wal falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka untuk isim-isim i'rabnya rafa', nasab dan khafd, tidak ada jazm padanya. Ya, jazm tidak masuk kepada isim. Dia hanya masuk kepada fi'il. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Adapun bagi fi'il, maka i'rabnya rafa, nasab, dan jazm. Tidak ada i'rab khafd padanya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa isim, yang masuk kepada isim hanya tiga. Yang masuk kepada fi'il hanya tiga. Yang masuk kepada isim, rafa, nasab, khafd. Yang masuk kepada fi'il, rafa, nasab, dan jazm. Qala asyarihu ba'da an dzakara al-musannifu ta'rif al-i'rab syara'a fi bayani anwa'ih. Setelah menyebutkan tentang definisi i'rab, beliau langsung menjelaskan jenis-jenisnya. Wa hiya arba'atu anwa'. Dan contohnya apa? Jenisnya i'rab ada empat. Yang pertama rafa', wa alamatuhu al-asliyah ad-dhammatu. Yang pertama rafa', dan tanda aslinya adalah dhammah. Tanda aslinya adalah dhammah. Atsani an-nasbu wa alamatuhu al-asliyah al-fathatu. Kemudian yang kedua nasab, dan tanda aslinya adalah fathah. Tanda aslinya adalah fathah. Kemudian al-khafdu, Al-khafat tanda aslinya adalah al-kasratu. Wal-jazmu alamatuhu al-asliya as-sukunu. Ya, rafa, dhammah, nasab, fathah, khafat, kasrah, jazm, sukun. Qala wa li kulli wahidatin min hadhihi al-alamat al-asliyah mawadhi'. Maka empat tanda asli ini bagi empat, ya, bagi salah satu dari empat, maaf, bagi tiap-tiap tanda asli ini dia memiliki tempat-tempat. Artinya kapan? Ya, i'rabnya di'rab dengan tanda asli ini. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fil ismi wal fi'il mudhari'i nahwu qawlihi ta'ala yakhluqullahu. Maka dhammah dia merupakan tanda rafa pada isim dan fi'il mudhari'. Ya, dirafa dengan apa? Dengan dhammah ini. Yang dirafa dengan dhammah adalah isim dan fi'il mudhari'. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yakhluqullahu. Ya, fa yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Maka yakhluqu di sini adalah fi'il mudhari' yang rafa. Kenapa? Karena kosong dari penasab dan penjazm. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Ini sebab sebuah fi'il rafa, ya. Ya. Litajarrudihi anin nasib awil jazim, karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu rafihi ad-dhamma dhahira ala akhirihi, dan tanda rafa'nya adalah dhamma dhahira ala akhirihi. Ya. Wa lafdzul jalalah, ya, jadi jangan menyebut Allah, ya, tapi lafdzul jalalah. Karena nanti kita akan menyebutkan Allah nasab. Enggak ada sifat Allah nasab. Tapi yang dinasabkan itu adalah lafadznya, lafdzul jalalah, lafadz kemuliaan Allah. Mana ayat yang menunjukkan Allah nasab? Enggak ada. Allah rafa, enggak ada. Ya. Allah qawi banyak. Ya. Allah hakim ada. Tapi Allah rafa mana ada dalam Al-Qur'an? Dan sifat Allah itu tauqifiyah. Sehingga para ulama menjaga agar jangan sampai kita mengatakan Allah rafa. Ya. Yaktubu rafa, betul. Ya, yaktubu itu rafa. Kenapa? Karena kosong dari penasab dan penjazm. Tapi kalau kita mengatakan Allah rafa, ya, maka ini kurang tepat. Sehingga yang lebih tepat kita katakan lafdzul jalalah, lafadznya, lafdzul jalalah, lafadz kemuliaan Allah itu dirafakan. Jadi begitu cara i'rab min babil adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengatakan Allah rafa, Allah nasab, Allah khafat. Tapi lafdzul jalalah Allah rafa, lafdzul jalalah Allah nasab, lafdzul jalalah Allah khafat. Qala wa lafdzul jalalah ismun marfu'un li'annahu fa'ilun wa 'alamatu rafihi ad-dhammah dhahirah. Maka lafdzul jalalah isim marfu karena dia merupakan fa'il. Fa'il dari yahluku. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Ya, dhammah yang tampak. Allahu. Nah, siapa yang mau coba ngirab? Hifdan mau coba? Polanya sama. Afan Haris. Yang lupa Anda tanya tadi itu tiga sebab harokat akhir tidak disebutkan, ya. Kemarin kita jelaskan, ya. Li apa? Li ta'adzur, li thiqal, dan bi apa? Munasabah. Bil harokati munasabah. Coba i'rab ya Hifdzon. irob. Yaktubu fi'il. Ya, terus marfu. Terus wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Terus langsung saja dia posisinya sebagai apa? Nah, fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Baik. Siapa yang mau coba lagi? Yogi, Yogi angkat tangan. Baik. Ya jelisu Ahmadu. Taib. Marfu. Kenapa dia marfu? Lupa tadi. Kenapa dia marfu? Litajarudi. Coba antum lihat itu kan. Yahluku fi'lul mudhari'un marfu litajarudihi anin nasib wal jazim. Ya, yajlisu fi'lul mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nasib wal jazim. Litajarudihi anin nasib nam wal jazim wa alamatu rafihi dhammah wa alamatu rafihi ad-dhammah. Baik, Ahmadunya sekarang Ahmadu fi'il fa'il fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ya, dikiaskan ya seperti itu ya. Mau coba lagi yang selain fa'il fi'il fa'il ya. Zaidun talibun man sayujarribu. Siapa yang mau coba? Ahmad atau yang lain? Ali, mau coba Ali? Dipakai ilmunya, ilmu muyasar. Zaidun talibun. Zaidun ini apa, Li? Isim fa'il. Fa'il? Us'ab. Isim. Isim. Ana ada isim. Isim jadi apa dia? Zaidun talibun. Mubtada. Ya, Pak Ali. Zaidun mubtadaun. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Talibun khabarun marfu'un. Terus tanda wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya ditulis saja ya. Ada bawa kip anu enggak? Waduh, ini. Masa ngerobek kertasnya Yogi lagi nih. Enggak enak nih anak. Jangan Yogi lah, udah. Wazaki lah. Sebenarnya ada di situ ya. Kita pakai yang ini ya, fi'il fa'il dulu ya. Apa tadi? Yakhluqu. Yakhluqullah. Atau yaktubu Muhammadun. I'rabuhu yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un. Baik. Litajarrudihi. Sekarang jelaskan sebabnya. Pertama kita definisikan dulu dia apa. Yaktubu ini fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'l mudhari' marfu'. Selanjutnya, kenapa dia marfu'? Litajarrudihi. Anin nasibi wal jazimi. Wal jazimi. Karena dia kosong dari penasab dan penjazam. Baik. Ini apanya? Ini keadaannya. Ini sebabnya. Sekarang kita berbicara tentang tandanya. Karena dia rafa, wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Jadi ada tiga kalimat ya. Yaktubu fi'il mudhari' marfu. Kenapa di rafa? Litajarrudihi 'ani nasib wal jazm. Karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Kemudian terakhir, wa alamatu rafihi ad-dhammah zahirah ala akhirih. Dan tanda rafa'nya ya adalah dhammah zahirah. Sekarang Muhammadun. Muhammadun dalam kalimat posisinya sebagai apa? Fa'il. Fa'ilun marfu'un. Ya. Wa alamatu, kalau dia fa'il, wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahirah ala akhirih. Baik. Sekarang yang mubtada khabar. Muhammadun talibun. Muhammadun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Talibun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Ini untuk meng-i'rab fi'il fa'il dan apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Demen yang lainnya nanti sambil jalan kita ngi'rabnya. Kembali ke pembahasan kita, dhammah ini menjadi tanda rofa pada isim dan juga pada fi'il mudhari. Kemudian kata beliau, wa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi ismi wal fi'lil mudhari. Kemudian fathah, dia menjadi tanda bagi nasab pada isim dan fi'il mudhari. Contohnya firman Allah, lan nu'jizallah. Perhatikan di sana, nu'jizah fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' mansub. Kenapa? Lidukuli harfin nasbi alaihi wahwalan. Karena kemasukan huruf nasab, yaitu apa? Lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira ala akhirihi. Dan tanda nasabnya adalah al-fathah al-zahirah di akhirnya. Nu'jizah. Awalnya nu'jizu, kemudian kemasukan lan menjadi nu'jizah. Kemudian wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, yang kembalinya pada nahnu. Dan kami tidaklah melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafzu jalalah ismun mansubun wa ala ismun mansubun ala ta'zim wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. Lafzu jalalah Allah isim yang mansub ala ta'zim. Kenapa ini Faris? Kok pakai ala ta'zim ini? Baru dengar anak. Ya, atau dengan kata lain kita bisa i'rabkan ismun mansubun li'annahu maf'ulun bihi. Ya, dia sebagai maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Atau kita ganti, jangan lafzu jalalah Allah. Ya, daraba Muhammadan. Atau lan yadriba Muhammadan. Lan yadriba Muhammadun Zaidan misalnya. Muhammad tidak memukul Zaid. Yadriba fi'lun mudhari'un mansub. Didukuli harful lan alaihi. Yadriba, ini enggak ada di buku. Yadriba, ini fi'il mudhari yang mansub. Karena kemasukan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Muhammadun fa'ilun marfu wa alamatu rafihi al-dhammah. Sama, seperti ini. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-dhammah zahirah ala akhiri. Sama. Baru Zaidan ini yang berbeda. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Ya. Sehingga apa? Fathah menjadi tanda nasab bagi fi'il mudhari dan juga bagi isim. Wa amma kasratu fahiya alamatun lil khafdi wa yahtassu al khafdu bil isim. Maka kasrah merupakan tanda khafat dan dikhususkan khafat itu bagi isim. Nahnu qawlihi ta'ala amanna billah. Falafzu jalala ismun majrur lidukuli harfil jar alaihi. Maka lafzu jalala, lafzu jalalah Allah nasab mahfud khafat majrur. Kenapa? Lidukhuli harfu jar alaih wa huwal ba. Ya, ini untuk mengirab isim yang khafat ya. Billah lafzu jalalah Allah khafat atau majrur karena kemasukan huruf jar yaitu ba. dan tanda jernya adalah kasroh fi akhirihi, di akhirnya. Ya, amanna billahi. Lafzul jalalah Allah dikasrohkan. Menunjukkan bahwa tanda khafat adalah al-kasroh. Wa amma sukun, sekarang sukun. Fahuwa alamatun lil jasmi wa yahtassu al-jazmu bil fi'lil mudhari'. Adapun sukun, maka dia merupakan tanda bagi jazm dan dikhususkan jazm tersebut bagi fi'il saja. Ingat, jazm tidak masuk kepada isim. Dia hanya masuk kepada fi'il. Mudhari' saja. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Fa kullun min yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzum. Idukhuri harfil jazmi alaihi. Yalid dan yulad di sana jazm. Kenapa? Karena kemasukan huruf penjazm yaitu lam. Dan tanda jazmnya dengan apa? Sukun. Dengan sukun. Inilah keempat tanda i'rab yang asli. Ya, yang pertama rofa dengan dhammah, kemudian nasab dengan fathah, kemudian khafat dengan kasrah, dan terakhir jazm dengan sukun. Adapun nanti seperti dia al-musanna misalnya, ja'a talibani, ini bukan i'rab asal lagi, tapi sudah cabang. Karena alif pada ja'a talibani, ya. Ja'a at-talibani. Talibani ini apa i'rabnya? Rofa. Kenapa? Karena dia fa'il dari fi'il ja'a. Ya. Tanda rofanya bukan lagi dhammah. Tapi apa tanda rofanya ya Yogi? Alif. Karena dia apa? Mufrad, musanna, jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Allah yahdi. Jamak musanna. Antum bikin istilah baru ya, akhi. Jamak musanna. Ini mengindonesiakan ya, karena di Indonesia kan jamak itu lebih dari satu, jamak musanna. Ini musanna ya, dia bukan lagi tanda asli, karena tanda asli itu adalah harokat dhamma. Tapi ini apa? Tanda cabang. Ya, bukan tanda asli lagi, tapi tanda cabangnya. Ya, sekarang lagi. Rekam tersebar seluruh Indonesia. Nanti tadi namanya Yogi tadi. Kuliah di mana? Hamikom bersatu. Baik, contohnya lagi nih. Antum jangan ketawa-ketawa kan, tanya masuk juga nih nanti. Baik. Kataba abuka. Nah, siapa yang mau mengirab? Antum siapa namanya? Baru masuk? Baru kali ini? Udah pernah belajar belum? Belum? Baru pertama? Oh, kayaknya akan susah. Tapi gak apa-apa, kamu coba. Antum, masuk Ahmad. Mat, kata ba abuka. Abuka irabnya apa, Mat? Fa'il, marfu. Tanda rofanya? Wow, kenapa? Karena dia termasuk Asma'ul Khamsah. Ya, namanya Ahmad. Baik, benar. Ya. Tapi dia bukan lagi tanda asli, sudah tanda cabang. Karena tanda aslinya rofa itu apa? Dhamma. Nah, sekarang beliau tuh cuma jelaskan tanda aslinya saja, tanda aslinya. Kalau rofa itu dhamma, kalau nasab itu fathah, kalau khafat itu apa? Kasrah, kalau jazm itu sukun. Ya. Wa hasilu masabak anna raf'a wa nasba mushtarakun fil asma wal af'al. Kesimpulan dari apa yang sudah berlalu, bahwa rafa' dan nasab itu bersekutu dalam isim dan fi'il. Artinya rafa' dan nasab bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Wa annal khafdha khasun bil asma. Adapun khafat dia khusus bagi isim. Wal jazma khasun bil af'al, dan jazm itu khusus bagi fi'il. Lihat itu gambar diagramnya itu ada himpunan bagian. Yang rafa dan nasab itu sama-sama ada di isim dan fi'il mudhari. Adapun khafat itu hanya pada isim, adapun jazm hanya pada fi'il mudhari. Ya. Sekarang tamarin, latihan-latihan. Istakhrijil asma al-mu'rabah wal asma al-mabniyah min qawli ta'ala. Ya, keluarkan isim-isim yang mu'rabah dan isim-isim yang mabniyah dari firman Allah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dalam surat Al-Quraisy, dalam surat Quraisy ayat yang ketiga dan keempat saja ya. Kalau cetakan yang lama sampai situ. Quraisy 3-4 ya. Sama enggak? Falyabudu rabb hadzal bait, betul? Ini perintah yang pertama. Jadi sebutkan isim yang mu'rab apa saja, isim yang mabni apa saja. Kemudian yang kedua, amu'rabatun ammabniyatun kalimatu qaum fi qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin ma'a bayani sabab. Apakah kata qaum pada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin itu adalah isim yang mu'rabah atau yang mabniyah, isim yang mabni atau yang mu'rab, dan jelaskan sebabnya. Kalau dia mu'rab sebabnya apa, kalau dia mabni sebabnya apa. Kemudian latihan yang ketiga sama, tapi pada kata alladhi. Alladhi itu mu'rab apa mabni? Ya. Pada firman Allah, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Dan jelaskan sebabnya. Mengapa alladhi itu mabni atau mu'rab. Silakan kerjakan. Beda ininya ya, sama muyasar ya susunannya. Merendahkan. Janganlah sebuah kaum merendahkan kaum yang lain. Ah, siapa antum namanya? Dana. Danang. Danang. Ganang. Ganang kok kamu? Kok masih kuliah? Di mana? Jurusan? Teknik apa? Teknik fisika. Ini sebenarnya udah kitab yang ketiga, keempat. Kitab yang keempat. Jadi kalau misalnya antum dari nol putul belajar kayak agak berat. Cari kelas yang anu, yang apa? Grade-nya lebih apa? Lebih awal. Tapi enggak apa-apa kalau mau ikut. Coba. Nomor 2 dan 3 itu tentukan dia mu'rob apa mabni dan jelaskan alasannya. Antum kembalikan ke definisi apa itu mu'rob, apa itu mabni. Jelas, selesai masalah. Terpenuhi enggak dia? Masuk enggak dia dalam definisi mu'rob, masuk enggak dia dalam definisi mabni? Selesai. Tanggal berapa sekarang? 11. Nah, Ibzan enggak ke enggak ada acara. Bukannya Kamis kamu ada jadwal? Oh, cuma Kamis kemarin. Indra kemana? Ada yang tahu? Enggak tahu. Vini, Vini tadi ada nggak respon tadi ya? Jelas arba'in. Sudah sampai sini, Mas. Tapi mau dikasih tahu udah. Oh. Ah. Mas Indra izin ya. Nanti yang salah yang ngasih pengumuman ya. Kurangi, ketua kelasnya kurangi. Ada kelas. Ya Rahmat, Rahmat. Baik, kita coba sekarang. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Coba sebutkan isim mu'rabnya dulu ya. Faris, pertama rabb, terus al-baitu. Dalam ayat al-baiti. Baik. Lagi ya Ahmad yang mu'rab. Ya'budu mu'rab. La. Al-asma' ya akhi. Ju'un atau ju'in. Baik. Satu lagi. Hanif. Khaufin. Ya, ini adalah isim. Isim yang mu'rab. Sekarang isim yang mabni. Ya, pertama beliau katakan domir, waw jamaah pada kata ya'budu. Nah, wawnya itu domir, dan domir termasuk isim mabni. Apalagi ya, Yono? Hadha. Isim apa dia? Isim isyarah. Termasuk mabni. Apalagi Yogi? Yang mabni? Alladhi. Alladhi. Isim apa dia? Lah, bukan. Isim mausul untuk menghubungkan. Baik. Ah, apa lagi? Hifdzan. Domir hum. Domir hum. Hum termasuk domir. Dia adalah isim mabni. Baik, sekarang Dafi. Qaumun pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, la yashar qaumun min qaumin. Dia mu'rab apa mabni? Mu'rab. Apa alasannya, Dafi? Ingat tadi, Dafi, kuncinya kembalikan kepada definisi mu'rab. Apa definisi mu'rab? Nah, isim yang mu'rab, isim yang mabni. Ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Yang mu'rab itu apa artinya? Apanya? Harokat belakangnya. Lihat, kaumun, kaumin. Berarti dia berubah. Ya, terkadang dia rofa, terkadang dia khafat. Sehingga dia adalah isim mu'rab. Baik. Ah, Pak Zaki. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yadu'al yatim. Alladhi. Pada firman Allah. Apakah dia mu'rab? Apa mabni? Mabni. Apa sebabnya? Layan sorib. Layan sorib itu mu'rab. Layan sorib itu mu'rab. Zahaba, zahabat Aisyatu, dorobtu Aisyata. Itu ismullah di layan sorib. Berarti dia apa? Mabni. Kenapa dia mabni? Isim mausul. Isim mausul termasuk isim yang mabni. Baik. Kemudian beliau mengatakan, taksimul isim ilal mufrad wa musanna wa jama. Yan qasimul ismu bi'tibari al-ifradi wat-ta'nits atau apa ini tulisannya? Wat-tasniyah wal jama'. Isim terbagi dari sisi mufradnya, tasniyah dan jama' kepada tiga. Ya dari sisi ini apa pula disebut pula sebenarnya? Dari sisi mufrad, tasniyah dan jamaknya terbagi menjadi tiga, ya jelas ya. Coba dari sisi jumlahnya, bi'tibari adat, ya, yang qasimu ila thalatha aqsam, nah, itu lebih tepat. Ini bi'tibari ifrad wa tasniyah wa jamak ila thalathati aqsam, sudah jelas di situ. Boros. Ngapain pula dia sebut ya? Isim terbagi menjadi tiga. Yang pertama mufrad. Apa itu mufrad? Wa huwa madalla ala wahidin aw wahidatin. Isim yang mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya mukminin, mukminatin. Contohnya mukmin, mukminah. Mukminin, mukminatin. Ini adalah isim mufrad. Kemudian musanna. Huwa madalla ala tsnataini aw tsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Adapun musanna adalah apa yang menunjukkan jumlah dua, baik laki-laki maupun wanita, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun, ya, pada mufradnya. Sudah kita jelaskan ya dalam munyasar. Contohnya mukminun, laki-laki yang beriman. Untuk membentuknya jadi musanna, kita bisa menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Mukminun menjadi apa? Mukminani atau mukminaini. Demikian juga yang perempuan. Yang muannas, mukminatun. Kita tambahkan alif dan nun menjadi mukminatani, mukminataini. Maka ini adalah musanna. Kemudian yang terakhir jamak al-jam'u. wa jam'in wa huwa madalla ala aktsar min tsaini aw itsnataini. Kemudian jamak itu apa yang menunjukkan lebih banyak daripada dua, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan, dan dia terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama huwa jamak mudzakkar salim. Huwa madalla ala aktsar min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradih. Jamak mudzakkar salim yaitu apa yang menunjukkan lebih banyak daripada dua dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun terhadap mufradnya. Contohnya mukminun menjadi mukminuna, mukminina. Perhatikan perbedaan antara musanna dengan jamak mudzakkar salim. Kedua-duanya bisa ketambahan ya dan nun. Hanya saja yang membedakan adalah harokat huruf sebelum ya-nya. Kalau dia musanna, maka harokat sebelum ya adalah fathah. Mu'minaini. Adapun bagi jamak mu'annas salim, jamak mudzakkar salim, maka harokat sebelum ya adalah kasroh, mu'minina. Ini yang membedakan. Tambahan ya dan nun pada isim musanna dan jamak mu'annas salim. Atau mudzakkar salim, afwan. Jamak mudzakkar salim. Contohnya mu'minuna, mu'minina. Shadiquna, shadiqina. Wa jam'a mu'annasin salim. Kemudian jama' mu'annas salim wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta' mazidataini ala mufradih. Jama' mu'annas salim adalah apa yang dijamakkan dengan alif dan ta', dengan tambahan alif dan ta' terhadap mufradnya. Ini definisi yang baik ya terhadap jama' mu'annas salim. Apa yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta' sebagai tambahan pada akhirnya. Contohnya mu'minatun menjadi mu'minatin atau mu'minatun. Shadiqatun menjadi shadiqatun. Ya. Ini jamak mu'annas salim. Kemudian yang ketiga jamak taksir. Wa huwa madalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Jamak taksir adalah apa yang menunjukkan lebih banyak daripada dua, baik laki-laki maupun perempuan, yang disertai perubahan dari bentuk mufradnya. Yang disertai perubahan dari bentuk mufradnya. Contohnya rijalun dari kata rojulun. Ya. Dia ketambahan. Rijalun, rojulun menjadi rijalun. Rojulun menjadi rijalun. Ketambahan alif. Dirubah dari bentuk tunggalnya. Ya. Oh, rijalan. Rijalun. Rijalun. Rojulun menjadi rijalun. Ya. Warakun menjadi aurakun. Warakun menjadi aurahun. Kitabun menjadi kutubun. Masih ingat gak di Munyasar bagaimana kita mengetahui jamak taksir? Hah? Membuka kamus. Membuka kamus. Ya, dengan cara melihat kamus. Ya, ini tiga pembagian isim sesuai dengan bilangannya. Ada yang mufrad, ada yang mutsanna, ada yang jamak. Sekarang tamrin. Istakhrij al-jam'a wadhkur naw'aha, naw'ahu wa mufradahu. Keluarkan jamak dari ayat berikut, kemudian sebutkan jenisnya dan sebutkan pula apa mufradnya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Temukan yang jamaknya saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ah, Anda dapat tujuh, Anda dapat berapa? Kata beliau, keluarkan jamaknya, kemudian sebutkan jenisnya dan apa bentuk tunggalnya. Enam si Faris bukan. Berapa dapatnya? Tujuh. Tujuh. Makeup masuk ya? Coba lihat Anikop. Bisa, tapi rekop di sini, ya, jamak, jamak apa? Jamak taksir. Ya, berapa dapatnya? Tujuh, Mas Zaki, kurang satu. Ada tujuh. Ada tujuh. Siapa terakhir tadi ditanya? Oh, random ya, Yogi tadi ya. Baik, mulai dari Pak Damar. Nomor satu. As-sadaqatu. Jenis jamaknya jamak apa? Jenis jamak ada tiga aja. Jamak mu'anas salim. Mufradnya apa? As-sadaqatu. As-sadaqatu. Ahsanta. Baik, Ahmad. Al-fuqara. Jamak apa? Jamak taksir. Mufradnya? Al-fakir. Baik, Ali. Kenapa lancar, Li? Wal masakini. Al masakini. La. Bukan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu kalau bentuk mufradnya ditambah ya dan nun. Kalau dia ya dan nunnya itu adalah asli dari awal. Karena mufradnya apa? Miskinun, al-miskinu. Itu mufradnya, al-miskinu. Al-miskinu. Jamaknya al-masakinu. Berarti jamak apa dia? Jamak taksir. Jamak taksir. Al-Faris. Al-amilina. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Mufradnya? Al-amilu. Taib. Ahmad. Qulubud. Qulub. Jamak apa dia? Jamak taksir. Qalbun. Apa Hanif? Ar-riqab. Ar-riqab. Jamak apa dia? Jamak taksir. Mufradnya? La, raqabah. Raqabah. Raqabah. Perbudakan. Ar-riqab itu jamak taksir dari ar-raqabah. Terakhir ya Yono. Al-gharimina. Jamak apa dia? Jamak mudzakkar salim. Mufradnya? Buang saja tambahannya. Al-gharimu. Al-gharimu. Baik, naqif ila huna. Insyaallah besok kita masuk ke dalam bab ma'rifah alamatil i'rab. Bab tanda mengenal tanda-tanda i'rab. Ya ini penting semua ini ya. Mengenal tanda-tanda i'rab. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.